ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إخوتي أرشدين أشهدكم الله رحمنا الله وإياكم. Kita lanjutkan kajian kita pada matan Safinatun Naja fi ma yajibu 'alal 'abdi li maulah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang syurutul Fatihah, ya. Syarat-syarat Al-Fatihah, ya. Jadi ada 10 syarat-syarat Al-Fatihah, ya. Di antaranya adalah at-tartib, antara bagaimana satu ayatnya berurutan dengan ayat lainnya, kemudian wal muwalah, jeda, tidak ada jeda antara satu ayat dengan ayat berikutnya, ya. Kemudian wa mura'atu hurufiha, memperhatikan hurufnya, ya. Baik itu secara huruf maupun secara harakat, ya. Kemarin dicontohkan an'amta berubah menjadi an'amtu, nah, itu kemudian apa, membatalkan Al-Fatihah. Kemudian wa mura'atu tasydidatiha, berikutnya adalah memperhatikan tasydid-tasydidnya yang insyaallah nanti akan kita jelaskan di mana saja dan ada berapa tasydidatul Fatihah. Kemudian wa la yaskuta saktan tawilatan wala qasiratan yaksidu biha qat'al qiraah. Ya, jadi ada dua di sini, ya, dia tidak diam, ya, lama, atau diam sebentar, yang mana diam sebentarnya ini dimaksudkan untuk memutus bacaan. Ya. Maka perbedaan antara panjang saktah tawilah dan qasirah adalah apa? Saktah qasirah itu saktah tawilah itu mazadat ala saktati tanafus, yang lebih dari, ya, diamnya orang bernafas. Adapun yang qasirah itu ya di bawah itu, yang lebih dari itu namanya tawilah, yang di bawah itu namanya apa? Namanya qasirah, yang pendek. Kemudian wa qira'atu kulli ayatiha, ya, membaca seluruh ayatnya, wa minhal basmalah, ya, di antara ayat dalam Al-Fatihah adalah apa, basmalah, ya. Kemudian yang berikutnya wa adamu lahnil mukhilli bil ma'na, ya, tidak ada lahan yang kemudian lahannya tadi menghilangkan makna, ya, menghilangkan makna seperti mustaqim menjadi mustaqin bin nun, ya, dan seterusnya. Ya, kemudian yang berikutnya antakuna halatul qiyami fal fard. Al-Fatihah itu harus dibaca dalam kondisi seseorang apa? Berdiri fil fard, ya, pada salat fardu. Ya. Kemudian wa yusmi'a nafsuhu al-qira'ah, ya, bacaannya itu dibaca sir, ya, atau dia bukan dibaca sir, afwan. Dia harus memperdengarkan minimal dirinya, ya, Al-Fatihah tersebut, ya. Ya, meskipun salat sirriyah atau misalnya makmum berada di belakang imam yang jahar, maka dia tetap membaca Al-Fatihah disirkan. Ya, sekali lagi saya katakan sir ini bukan dalam hati, karena banyak yang salah dalam memahami makna sir sehingga dia tidak melafazkan, ya. Ya, bibirnya tidak komat-kamit ketika membaca Al-Fatihah, tapi kemudian apa? Di dalam hati, ya. Jadi sir itu membaca pelan, ya. Sedangkan jahar itu membaca keras. Sama-sama membaca, ada gerakan mulut di sana. Ya. Kemudian yang terakhir adalah wa yatakhallalaha dzikrun ajnabi. Wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabi. Jadi antara Al-Fatihah, antara ayat dengan ayat-ayat tersebut tidak diselingi oleh zikir ajnabi, ya. Ajnabi maknanya adalah apa? Ya, dia tidak dimaksudkan untuk maslahatus shalah. Contoh misalnya ketika seorang bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Terus ada yang bersin, ya, kemudian dia, ya, dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini namanya zikrun ajnabi. Ya. Atau kemudian ketika dia salat, ya, kemudian hadir di hadapannya misalnya sesuatu, ya, yang indah, kemudian dia mengatakan subhanallah, ya, yang kemudian apa itu dia memutus antara ayat, ya, ataupun antara bacaan Al-Fatihahnya, ya, kecuali kemudian apa zikirnya bukan ajnabi, dalam artian dia termasuk bagian dari salat. Seperti contohnya apa? Ya, seperti contohnya ya, di dalam mazhab Syafi'i kita tahu bahwa makmum kapan membaca Al-Fatihah? Makmum membaca Al-Fatihah setelah imam membaca Al-Fatihah. Ya. Imam waladhdallin amin, selesai, ya. Biasanya imam yang itu dia akan berikan jeda. Ya, tapi misalnya imamnya enggak memberikan jeda, ya tetap makmumnya tetap membaca Al-Fatihah. Karena makmum ya meskipun salat di belakang imam, di dalam mazhab itu tetap apa? Membaca, diwajibkan membaca Al-Fatihah. Dia baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Misalnya, ketika dia membaca, imamnya salah. Ya, salah membaca surat. Ya, dibetulkan sama dia. Ya, imamnya dibetulkan sama dia, kemudian dia lanjut membaca Al-Fatihah lagi. Nah, ini enggak masalah. Karena apa? Karena dia bukan zikir ajnabi. Ya, apa yang dilakukan tadi adalah apa? Untuk lima maslahatus shalah, ya. Untuk maslahat salat. Jadi itu diperbolehkan karena dia tidak termasuk apa? Zikir ajnabi. Ya, ikhwati al-syariah sadakumullah rahimanallahu iyakum. Ya, tadi salah satu syarat dari Al-Fatihah adalah apa? Adalah mura'atu tasydidatiha. Ya, memperhatikan tasydid-tasydidnya Al-Fatihah tersebut. Ya, maka dalam fasal ini disebutkan tasydidatul Fatihah, yang mana tidak perlu saya terangkan karena hanya cukup memberitahukan tasydidnya di sini dan di sini. Ya, tasydidatul Fatihah 14. Ya, ada 14 tasydid dalam Al-Fatihah. Ya, ada 14 tasydid dalam Al-Fatihah. Pertama, bismillah fauqalam, ya, fauqalam lafzul jalalah. Ya. Kemudian Ar-Rahman fauqara, di atas ra. 2. Ar-Rahim, ya, di atas ra. 3. Alhamdulillah fauqalamil jalalah, di atas lam dari lafzul jalalah. 4. Rabbil alamin, ya, fauqal ba, di atas ba. 5. Ar-Rahman, ya, fauqar ra, di atas ra. Ar-Rahim fauqar ra, di atas ra. Maliki yaumiddin fauqad dal, di atas dal. Iyyaka na'budu, ya, fauqal ya, di atas apa? Di atas ya, ya. Jangan kemudian apa? Iyyaka na'budu, enggak ada iyyaka na'budu, ya, di atas ya. Wa iyyaka nasta'in, ya, fauqal ya, di atas ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ya, di atas sad, ya. Kemudian siratal ladzin, ya, fauqal lam, di atas lam. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin fauqad dad wal lam, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tasydid, ya. Terkait dengan hal ini, ikhwati arsyadani asyadakumullah, ya, saya memberikan saran dan himbauan, ya, karena memang Al-Fatihah ini adalah apa? Rukun dari salat. Ketika orang Al-Fatihahnya enggak benar dalam artian hurufnya salah, harokatnya salah, ya, tasydidnya salah, ya, ya, ketika rukun tidak sah, ya, maka salat yang kehilangan rukun adalah apa? Al-ma'dumu syar'an, ya, sesuatu yang ma'dum secara syar'i, yaitu kan ma'dumu hisan, ya, seperti ya sama tidak ada, ya. Kan kasihan kalau kemudian seorang yang muslim kemudian salat tapi kemudian salatnya, ya, rukun-rukunnya tidak diperhatikan, termasuk adalah Al-Fatihah. Ya, maka sekali lagi, ya, kami menghimbau kepada rekan-rekan untuk mempelajari minimal Al-Fatihah. Ya, dan kami mengajak kepada teman-teman yang Allah karuniakan belajar ilmu ilmu tajwid dengan baik, ya. Sediakan waktu antum misalnya di masjid, ya, duduk habis salat Jumat misalnya. Kemudian apa? Antum buka talaki Al-Fatihah saja untuk orang awam, atau minimal untuk imam-imam masjid, ya, imam-imam masih di daerah-daerah misalnya. Ya. Itu menurut saya itu masyru' yang penting, karena ini salat kaitannya. Ya. Jadi untuk imam masjid atau kemudian untuk awam, agar kemudian apa, bacaan-bacaan Al-Fatihah di masjid-masjid kita, bacaan Al-Fatihah awam kita itu standar ya. Tasdidnya betul, makhrajnya betul, kemudian harakatnya betul, sehingga apa, sehingga ya Al-Fatihahnya benar. Ya, kalau Al-Fatihahnya benar ya salatnya benar insyaallah. Ya, karena ini rukun. Maka ikhwati asyhadukumullah, ini menjadi perhatian bagi kita bersama. Atau misalnya hari ini apalagi misalnya kan dibuka ya tahsin Al-Fatihah gratis lewat Zoom atau Google Meet misalnya. Ya, sekali sepekan. Ya, dan talaqqi sifatnya, talaqqi seperti itu. Kemudian ikhwati arsyadisulukumullah, kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang apa? Tentang yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi', fasal tentang kapan seorang mengangkat tangan ya, ketika salat ya. Kapan seorang mengangkat tangan ketika salat. Ikhwati arsyadisulukumullah rahimanallahu iyyakum, yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi', disunnahkan mengangkat tangan pada 4 tempat ya. Mengangkat tangan pada 4 tempat ya. Dan seingat saya dalam mazhab Hambali pun juga seperti ini, 4 tempat ya. Saya pernah membaca syarah Umdatul Ahkam dari Syekh Al-Bassam, itu beliau juga menyebutkan bahwa Syafi'iyah dan Hanabilah dalam hal ini satu ya, sama ya, jadi sama-sama disunahkan 4 tempat. Hanafiyah ya, setahu saya, nanti kalau salah mohon dikoreksi, justru mereka, bagi mereka tidak disyariatkan mengangkat tangan pada keadaan apapun ya. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi', itu disunahkan mengangkat tangan pada 4 tempat ya. Annahu yundabu lil musalli ay yarfa'a yadayhi ay kaffayhi ya, yad di sini maknanya kaf, fi arba'ati mawadhi' ya, wal iktasara ala raf'i wahidah kurih ya. Kalau hanya ngangkat di satu tempat saja ya, afwan ya, wal iktasara ala raf'i ya, wal iktasara ala raf'i wahidah kurih, maka makruh, khilaf aula, meninggalkan sunnah ya. Pertama kapan? Inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Jadi ya, perhatikan yang rukun pada takbiratul ihram itu adalah lafaznya. Maka kemarin takbiratul ihram kita masukkan kepada rukun qauli. Ya. Rukun qauli. Maka ketika orang ya, bukan mengangkat tangannya, mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Ya. Allahu akbarnya yang wajib, yang rukun. Ya. Ini perlu dibedakan ya, antara mengangkat tangannya sunnah dengan apa, ucapan Allahu Akbarnya yang wajib. Ya. Ucapan Allahu Akbarnya yang wajib. Ya. Annal awal ya, min al mawadhi' allati yundabu lil musalli ay yarfa'a fiha yadayhi ya. Yang pertama dari sekian tempat yang disunnahkan orang salat untuk mengangkat tangannya lah waktu takbiratul ihram, adalah waktu takbiratul ihram. Walau muttaji'an, meskipun dia salat dalam kondisi berbaring. Wa tahsulu sunnah bi ayyi raf'in ya. Sunnah mengangkat tangan itu tahsul ya, mendapatkan pahalanya bi ayyi raf'in. Yang penting mengangkat. Ya. Bi ayyi raf'in. Enggak, maknanya apa? Tidak harus mengangkatnya ya seperti biasa. Ya. Maka ini makna dari bi'ayyi raf'in. Ini tahsul sunnah. Ya. Untuk mendapatkan pahala sunnahnya yang penting angkat tangan. Wal akmal. Tapi cara mengangkat tangan yang sempurna adalah ayyab tadi amab tidak takbir. Dia memulai mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Ya. wa yunhiyahu ma intihai, kemudian mengakhirkan apa namanya, mengangkat tangannya berbarengan dengan akhir dari takbirnya. Ya, jadi berbarengan. Ya. Allahu Akbar. Ya, seperti itu. Jadi itu al-akmal. Kemudian di sini dikatakan juga wa yusannu kashful yadaini, ya. Disunnahkan apa? Tangan, dengan tangan yang terbuka. Ya. Maknanya kafain wa taujihu batinihima ilal kiblah, kemudian mengarahkan telapak tangan ke arah kiblat. Ya, wa tafrijul asabi tafrijan wasatan, kemudian merenggangkan apa? Jari-jari jemari tafrijan wasatan. Ya. Enggak seperti ini, tafrijan wasatan. Ya. Jadi sedang-sedang. Ya, wa muhadzatu ru'usul ibhamain syahmatail udhunain, ya. Ru'usul ibhamain, ujung dari jari, ya. Muhadzah sejajar dengan syahmatul udhunain. Ini syahmah. Syahmatul udhunain. Nih. Ya. Wa ru'us baqiyatil asabi a'lal udhunain, dan ini itu apa, kalau ini di atas, kan ini di atas, berada di atas kan. Ya. Wal kaffain, sedangkan kaffain itu apa? Itu sejajar dengan al-mankibain atau al-mankabain, dengan bahu. Jadi itu tata caranya yang disunnahkan. Sekali lagi, dengan tangan terbuka, ya, kemudian mengarahkan batin ke arah kiblat, ya, kemudian tafrijul asabi, merenggangkan asabi dengan jarak yang tidak terlalu renggang, ya, kemudian apa namanya, ujung dari jempol itu setara sejajar dengan syahmatal udhunain. Ini apa namanya, saya nggak tahu ini, ya, ini pokoknya ini, nah, tempat biasanya anting ditaruh gitu ya. Ya, kemudian apa, kemudian otomatis kalau ini sejajar dengan ini kan berada di atas dari telinga, ya. Kemudian apa, kalau ini juga di sini, ya, otomatis ini sejajar dengan pundak atau bahu, ya. Kemudian, ya, itu yang pertama. Kemudian wa indar ruku', ini yang kedua, yaitu mengangkat tangan ketika ruku'. An-nathani min al-mawadi' allati yundabu fil yundabu lil musalli ayarfa'a fiha yadayhi waqtu ruku', ya. Wa tahsulu sunnah, sama ya, waktu ruku', wa tahsulu sunnah bi ayyi raf'in, yang penting ngangkat maka cukup mendapatkan pahala sunnah. Wal akmal, ya, yang sempurna, yabda bir raf'i qa'iman ma ibtida'i takbir, fa idza hadza kaffahu mankabain hana wa yamuddu at-takbir ila ayastaghriqa fir ruku'. Jadi dia memulai mengangkat tangannya bersamaan dengan takbir dalam kondisi apa, dalam kondisi berdiri. Fa idza hadza kaffahu mankabai, kalau kemudian telapak tangannya, bukan telapak tangan ini ya, kaf tuh ini ya, saya enggak tahu apa dalam bahasa Indonesia ini apa. Ya, ini kan terbagi menjadi dua, ya, ada batinul kaf, ya, yaitu telapak tangan, sama zahirnya punggung telapak tangan. Nah, ini ya, jadi ayat dabiraf iko iman mab tidak takbir. Jadi ketika takbir Allah, nah, ketika sudah sampai di sini, faida hadza kaffahu, kalau sudah sampai di sini, inhana, dia mulai, ya, menunduk, ya, mulai menunduk. Wa yamuddu takbir, kemudian takbirnya dipanjangkan sampai ila yastaghriqa fi ruku', sampai dia pas posisi rukuknya. Jadi itu wajul akmalnya. Jadi memulai takbir, ya, dan memulai takbir dan mengangkat tangan dalam kondisi berdiri, kalau sudah sejajar dengan sini, kemudian apa, mulai menunduk, ya, sampai kemudian dipanjangkan takbirnya sampai apa? Sampai pada posisi ruku'. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga wa indal i'tidal, ya. Ketika apa? Ketika i'tidal. Anna thalitha min al-mawadhi' allati yandabu lil musalli an yarfa'a fiha yadayhi, ya. Tempat ketiga itu waktu i'tidalihi min ar-ruku', ketika dia bangkit dari ruku' waktu i'tidal, ya. Fa yarfa'uhuma ma'a ibtida'i ra'sihi ila al-intisab. Maka dia mengangkat tangannya berbarengan dengan apa? Dengan mengangkat kepalanya sampai ke posisi apa? Posisi berdiri. Ya. Fa idzan tasaba arsala yadayhi. Kalau sudah berdiri, tangannya apa? Dilepaskan. Ya. Itu. Kemudian wa indal qiyami min at-tasyahudil awwal. Ya. Ketika bangkit dari tasyahud awal atau indal qiyam ila raka'ah ats-tsalitsah. Ya, sebagian juga menyebutkan seperti itu. Ketika bangun, ya, untuk rakaat ketiga. Ya. Jadi ketika dia tasyahud awal, dia bangkit, disunahkan mengangkat tangan. Ya. Wa yakunu ibtida'ur rafa' ba'da wusulihi ila haddi aqallir ruku'. Nah, mulai mengangkat tangannya itu ketika dia berdiri, kan? Ketika dia sampai kepada setara dengan ruku', dia mulai mengangkat tangannya. Ya, seperti itu. Ya, jadi ada empat tempat di mana disunnahkan untuk mengangkat tangan dalam sholat. Ya, ketika takbiratul ihram, ketika ruku', ketika i'tidal, ketika rafa' dari tasyahudil awal. Ya. Pendetailan bahwa wajhul akmalnya seperti ini. Seperti itu. Kemudian ikhwati asyhadu, kita lanjutkan kepada fasulun fi syurutis sujud, ya. Pasal syarat-syarat sujud. Ya, salah satu dari rukun salat adalah as-sujud. Ya, maka di sini dikatakan syurutus sujudi sab'ah. Ya, ada 7 syarat rukuk. Ya, syurutus sujudi sab'ah. Yang pertama adalah apa? Ayasjuda ala sab'ati a'dha. Dia sujud di atas 7 anggota. Ya, di atas 7 anggota. Yang mana nanti juga setelah ini akan disebutkan apa saja anggota tersebut. Ya. Jadi anggotanya, ya, kita sebutkan di sini tidak apa-apa. Yang pertama adalah al-jabhah. Ya. Jabhah. Jabah itu ya bahasanya kening atau jidat gitu ya. Ya. Kemudian apa namanya? Ini telapak tangan. Ya, 2. Kemudian apa? Kemudian kaki juz'un min butuni asabi, ya. Min rijlain, ya. Jadi apa namanya, telapak kaki, ya, bagian dari telapak kaki, telapak jari kaki, ya. Kemudian apa? Kemudian 2 lutut, 7, ya, seperti itu. Jadi kening, telapak tangan, lutut, dan 2 lutut dan 2 telapak jari kaki, ya. Kemudian bagaimana sunnahnya dalam mazhab itu, karena ada beberapa, ya, khilaf dalam masalah ini, ya. Jadi dalam mazhab tata caranya apa? Pertama yang ditaruh dulu apa? Rukbataihi. Yang ditaruh dulu ketika mau sujud, yang ditaruh dulu apa? Lutut, thumma yadaihi, kemudian apa? Kemudian tangan, baru kemudian jabhah. Baru kemudian kening. Jadi itu. Jadi lutut dulu, tangan, kemudian kening. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa antakuna jabhatuhu makshufah. Jabhah, kening ini tadi terbuka, tidak boleh terhalangi. Ini dalam mazhab. Ya. Maka bagi teman-teman yang bermazhab Syafi'i, kalau kemudian dia sholat dan menggunakan sorban dan sorbannya menutup ini, misalnya seperti ini, ya, maka dia harus menaikkannya seperti ini. Karena syarat sujudnya adalah diantaranya, ya, jabhahnya, keningnya harus terbuka. Nah, sekarang apa itu jabhah? Jabhah ma baina sudghaini tulan. Ya. Jadi panjangnya jabhah itu, ya, apa yang berada di antara 2 pelipis. Ya, ini pelipis. Ya, ini panjangnya seperti ini. Kemudian apa? Kemudian lebarnya adalah ini. manabit syar, ya, sampai kemudian apa ini syar hajib, ini, al-hajiban, ya, sampai apa namanya ini alis, ya, sampai alis mata, ya. Maka ini adalah bagi inilah jabah ini dari sini, ya, seperti itu. Kemudian amma baqiyatul a'dha, ya, fa yusannu kashful yadain wa rijlain minha wa yukrahu kashfu ma 'ada ma yajibu satruhu min ar-rukbatain. Adapun anggota lainnya, ya, maka disunnahkan juga, ya. Kalau tadi syarat, ya, kalau jabhah itu harus maksyufah, harus terbuka, ya, dia harus bertemu langsung dengan tempat sujud. Adapun yang lain, tangan misalnya, kemudian tadi asabi'a rijlain, ya, telapak kaki, telapak jari-jari kaki, ya, itu disunahkan untuk terbuka juga. Sedangkan lutut, ya, itu makruh kalau kemudian terbuka. Kalau sampai terbuka bagian atas lutut, ya, maka apa? Maka batal sholatnya karena auratnya terbuka. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa tahamulu bi ra'sihi, ya. Tahamul bi ra'sihi yaitu apa? Dengan apa, ya? Menjadikan keningnya sebagai tumpuan. Ya. Menjadikan keningnya sebagai tumpuan. Ya. Yang katanya dengan menjadikan kening sebagai tumpuan ini juga ada faedah dari faedah tibbiyah. Ya, ada apa namanya? Faedah kedokteran, ya, ditinjau dari kedokteran, kalau jidat ditempelkan di menjadi apa namanya, menjadi tumpuan ketika sujud, itu darah akan mengalir dan lain sebagainya, ya. Tapi biarkan dokter yang berbicara ini, ya, bukan saya, karena saya bukan ahlinya dalam hal ini. Tapi saya mendengarkan ada manfaat seperti itu, ya. Jadi at-tahamul biroksihi, ya, jadi menjadikan ini sebagai tumpuan, sebagai jadi tumpuan sujud itu berada di jidat, di kening. Ya. Jadi di sini dijelaskan bihaitsu law kana tahtahu qutn. Ya, dengan kalau seandainya di bawahnya itu ada apa namanya? Qutn. Kapas, langkabas, kapasnya akan kempes. Karena ada tekanan tadi, poinnya itu. Atau kita naruh tangan kita di, atau ada tangan orang yang ditaruh di tempat sujud, tangan anak-anak misalnya, ya, ketika tersujud dia merasa apa? Merasa kesakitan, merasa terbebani. Ya. Jadi itu menjadikan apa namanya? Kening sebagai atau kepala sebagai tumpuan. Kemudian yang berikutnya syarat berikutnya wa adamul huwi li ghairihi. Enggak boleh kemudian apa? Huwi, huwi itu berapa namanya? Bergerak ke bawah, ya. Kecuali apa? Untuk niatan sujud. Seperti misalnya contoh, ya, ada orang, ya, lagi iktidal kemudian pas ruku uangnya atau HP-nya jatuh, ya, takut keinjek anak-anak misalnya, kemudian apa, ketika dia niatnya ngambil uang, niatnya atau ngambil HP tadi yang jatuh, nah, karena dia niatnya ambil HP sekalian sujud misalnya, nah, jadi ini nggak boleh, ya, dia harus kembali lagi iktidal dan niat, ya, ketika dia bergerak untuk ke bawah untuk sujud, maka diniatkan apa? Diniatkan sujud. Ya. Falau saqata min al-i'tidal ala wajhihi qahran lam yuhsab lahu. Ya, di sini contohnya agak ekstrim. Kalau seandainya seorang itu apa? Dari i'tidal terus dia jatuh. Ya. Jatuh, ya. Apa? Kepalanya jatuh duluan, maka lam yuhsab lahu ini enggak dianggap sujud. Ya. Enggak dianggap sujud. Dia lagi sujud misalnya didorong orang, ya, jatuh, lagi tidal, didorong orang kemudian jatuh. Nah, ini enggak dianggap apa? Enggak dianggap sujud. Maka harus ada niat sujud, ya. Niat ketika huwi, ketika merendah, ya. Diniatkan untuk sujud. Fa yajibu 'alaihi al-'audu ila tidal liyahwi minhu. Ya. Maka kalau dalam kondisi tadi dia kembali lagi ke tidal, ya. Bi khilafi ma law saqata minal huwi lahu. Nah, berbeda dengan ini ada orang, dia sudah mau sujud, ya, dari tidal dia sudah bergerak sujud. Tahu-tahu misalnya karena dia sholat di tembok mepet, ya, pantatnya kena, ya, otomatis dia jatuh. Nah, itu enggak masalah. Kenapa? Karena ketika dia bergerak menunduk tersebut, dia sudah niatkan untuk bergerak sujud. Tapi kemudian dia terjatuh. Ini dibedakan ya. Ini detailnya para fuqaha itu seperti ini. Ya, jadi dibedakan antara orang yang ketika jatuh ya, dan tidak meniatkan untuk sujud, ya, berbeda dengan orang yang dia sudah bergerak untuk sujud kemudian jatuh. Ya. Karena niatnya tadi untuk bergerak tadi itu sudah niat untuk sujud. Ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi, ya. Jadi kalau apa namanya bahasa lainnya wa alla yasjuda ala muttasilin, ya, yataharraku biharakatihi. Jadi dia tidak sujud di atas sesuatu yang terhubung dengan dirinya yang kemudian benda ini yataharraku biharakatihi. Bergerak sesuai dengan gerakan orang tadi. Seperti tadi peci, ya. Peci ini kalau saya bergerak, dia ikut bergerak sesuai dengan gerakan saya. Maka saya enggak boleh sujud di atas ini. Berbeda dengan apa? Dengan sajadah. Nah, ketika saya sujud di atas sajadah, sajadah ini dia tidak bergerak dengan gerakan sesuai dengan gerakan saya. Ya. Atau kemudian di atas kasur. Ya. Dia tidak bergerak dengan apa? Dengan gerakan saya. Maka ini diperbolehkan. Tapi kalau sesuatu itu dia bergerak dengan gerakan saya, misalnya saya ya, sholat karena kedinginan pakai sarung, ya, dililit di leher atau pakai syal dililit di leher. Kemudian pas sujud syalnya apa namanya? Syalnya jatuh ke tempat sujud, ya. Bukan maksudnya bukan jatuh. Saya ketika saya apa bagian yang apa namanya yang terjuntai itu. Yang menjuntai ke atas tempat sujud. Saya sujud di atas itu. Ya, ini termasuk muttasilin. Kenapa? Karena ini bergerak dengan gerakan saya. Ketika saya bangkit, syal tadi dia tetap ikutan bergerak. Ya. Maka ini perlu diperhatikan. Ya. Tentunya ini apa? Ini adalah syarat di dalam mazhab. Ya. Kemudian yang berikutnya, wartifa'u asafilihi ala alihi. Ya, jadi bagian bawahnya ketika sujud harus lebih tinggi daripada bagian atasnya. Ya, jadi seperti ini. Ini kepala, ya ini bagian bawahnya. Ya, pantat dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya apa? Tumaknina tufi, tumaknina. Ya, tumaknina. Kemudian kita masuk kepada ya, khatimah di sini sebutkan a'dha'us sujud sab'ah. Ya, anggota sujud tadi yang sudah kita singgung tadi itu ada 7, ya, al-jabhah, kening, butuni asabil kaffain, ya, telapak tangan, ya, kemudian rukbatan, kedua lutut, wa butunu asabir rijlain, kemudian telapak dari jemari kaki. Inilah 7 anggota ya sujud yang harus kemudian menempel ketika sujud, ya. Masih lama Mas Wanto? Berapa menit? 2 menitan. Oke. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya, sudah. Kita menyelesaikan pada kesempatan kali ini tasydidatul Fatihah. Kemudian apa namanya? Raf'ul yadain ya, sunah raf'ul mengangkat tangan, kemudian syarat sujud dan a'dha'us sujud. Ya, semoga Allah memberkahi pertemuan kita ini dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat yang dengannya hati kita menjadi tawadhu, tidak melahirkan ujub. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lahirkan dari ilmu kita ini amal-amal saleh, ya, karena salah satu dari tanda keberkahan ilmu yang kita miliki itu adalah apa? Keberkahan ilmu yang kita miliki itu adalah melahirkan amal-amal saleh. Dan kemudian kepada saya pribadi dan kepada ikhwah sekalian, jangan lupa kemudian kita senantiasa dalam talabul ilmi ini senantiasa nu'alij niyah, ya, kita memperbaiki niat kita, ya, bahkan sebagaimana diceritakan oleh Syekh Shalih Utsaimin bahwa apa, bahkan beliau menceritakan bahkan salaf itu dalam meriwayatkan satu hadis saja itu mereka membutuhkan banyak niat. Ya.